Ini hari Jumat itu mustajab doa ada waktunya, ada seharian pang. Tadi kita jawab waktunya itu satu mata aja. Bujur Imam Nawawi nang sawabnya, nang bujurnya waktu ini mulai imam takhatib ta duduk di mimbar sampai sembahyang. Nah itu tah. Tapi nang lebih lagi diharapkan, nah itu tah. Limbahnya ada kalau parak turun-turun, parak turun pada mimbar apa itu tah? Lain sebagaimana itu nah. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Nah itu Mbak was'aluhu, soal kasih nyawa pintar aja hati. Was'aluhu min fadlihi, ayo angkat ya tangan berdoa. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum, berarti kuwa akbar kuwa na'un. Situ tah. Jadi sebaluman komat kalau tah. Baluman komat, waktu was'aluhnya itu. Ada yang madakan yang kaya itu orang yang kasyap yang madakan kita, yang melihat ini tak dikit benar waktunya kita, dikit benar waktunya kita. Amin teror benar hati naja kah, sokol apul api aja kah, bisa berada kita husnul khatimah aja kah minta ya kah. Nah, atau mau balik. Lalu baca wa anta zanin rijlaika, nyawa masih melipat saja lagi akan batis nyawa. Artinya batis jangan dialih-alih, andakannya tetap sebagaimana kita tahiyat akhir nito. Sanin rijlaika, asalnya saniun. Sanin tetap aja mintuna batis. Nah, artinya balipatan aja lagi batis nene yang dialih-alih. Bacaan apa nang dibaca? Wa qabla an yataqallama, baluman nyawa bepandai-pandai lagi lawan kawan. Nah, ya kak, bersalaman pang kena aja bersalaman berdudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kena aja bersalaman dulu, baca dulu nini. Napa nang dibaca? Al-Fatihata. Nah, Fatihah baca. Wal ikhlasa qul wallah wal muawwa zataini qul a'udzu billah qul a'udzu binnas. Berapa kali berapa kali nang talu nini? Sabaan sabaan, pitu-pitu. Hah? Tahu jangan pitu. Pitu. Artinya tujuh. Nah tujuh-tujuh ini baca ya musabbaat ngarannya atau musabbiat kabar ngeta. Ini caranya tujuh-tujuh baca ini. Nah itu. Lah tujuh-tujuh sin baca. Nah itu tadi. Warada fil hadis datang di hadis anna man qara'aha. Barang siapa membaca Fatihah suratul ikhlas tujuh, Fatihah tujuh, mu'awadzatain tujuh-tujuh, gufira lahu ma taqaddam min dambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni baginya dosanya nang bahari dan nang akan datang. Wa utiya minal ajri dibari pahala bi ada di kulli man amana billahi wa rasulihi, dan dibari pahala sahitung-hitung orang nang beriman dengan Allah dan Rasulnya kada gampang. Sugih banar, dalam kubur kita sugih banar. Nah ini jangan tertinggal sama sekali. Ini kadang masalah itu kan bukahan. Cucu siapakah tahu? Orang jangan dulu, jangan. Sudah beimbai lawan imam, imamnya begale baca beimbai beratan bagusnya. Keuntungan kita, dosa nang bahari habis, nang kena habis juga. Pahala dapat sekadar orang nang beriman lawan Allah dan Rasul. Banyak benar orang nang beriman kita, dapat pahala. Tujuh-tujuh baca. Dosa nang apa diampuni? Nah istilahnya dalam hadis ini, zahirnya semuanya aneh. Tapi ujian apa ulama, maksudnya dosa halus. Dosa halus maksudnya. Nah, lamun orang kada bisi dosa halus bang, baca nang tujuh-tujuh ini. Nang gonol di korteng Tuhan. Di entengnya puja ulama juta lah. Orada aydan ada pulang di hadis man qara'ah, siapa membaca nang tadi Fatihah tujuh kali, kulullah tujuh kali, wala pala kulullah minus terus kali juga, hafidhallahu dinahu wa dunyahu. Allah Ta'ala haraguakan agamanya, amun Tuhan haragu agama kada bataan lagi rusak. Wa dunyahu dunianya Tuhan haraguakan kada bataan lagi napa kemalingan, kehilangan, ketipuan dan sebagainya. Nah itu wa ahlahu bininya, kada batahan lagi nang bini dibawa orang. Wa waladahu anak, kada batahan lagi hilang dan sebagainya bahaya. Hah? Padahal kita kada berniat tadi mudahan bini terpelihara duit kada, asal baca tujuh-tujuh itu. Nah, terpelihara agama, pelihara dunia, terpelihara bini, terpelihara anak. Hah? Tapi riwayat nang terpelihara Fatihah tertinggal pang riwayatnya. Artinya kalau Allah tujuh, kalau berapa pun itu aja. Fatihahnya tertinggal nang riwayat nang tepalihan-tepalihan nenek. Itu nang tabuat Fatihah tadi, itu nang diampuni dosa tadi. Tapi berarti aneh. Jadi kumpulakan terang dosa habis, pahala banyak banget bisi, agama lawan dunia, lawan bini, lawan anak, tepalihah. Nah, riwayat Siti Aisyah pulang. Ujar Siti Aisyah, kala Rasulullah SAW, man qara'a ba'da salatil jum'ah, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, a'adahullah biha minas su'i ila jum'atil ukhra. Siapa membaca kul fatihah, kul huwallahu ahad, kul binas, sudah sembahyang Jum'at, niscaya Allah pelihara akan daripada kejahatan-kejahatan sejumahatan. sampai Jumat dudinya punya Siti Esa, tapi Siti Esa meriwayatkan aja Rasulullah nang bependar itu tadi. Nya ada pang di kitab sini. Ada. Ujar Ibnu Mas'ud Abdullah pulang, man qala ba'da faraghi ma taqaddam, siapa tuntung membaca 77 tadi lalu membaca Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Itu bacaannya sekali jam baca nita aghnahullah, niscaya disugihakan Tuhan. Warazakau minatah sedan Allah Ta'ala bali rezeki nang kadada mengira-ngirainya. Karena mun kita bisi toko, ada kiraan di toko situ hasil. Ini betoko kada bisi, pabrik kada bisi, pemahaman kada bisi, tapi datangan aja. Nah, banih datangan, nah baras datangan, duit datangan. Kan duit kita kada bisi pabriknya. Datangan aja. Agnahullah warazakau minatah sedan Allah Ta'ala. Ini ya sekali dibaca. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdiu ya mu'id, ya rahim ya banud, aghnina bi fadlika amman siwak, wa bi halalika an haramik. Hamhan dapat aja. Ada orang macam panjang aja jangan panjang tu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya banud, aghnina bi fadlika amman siwak, aghnina bi halalika an haramik, wa bi ta'atika amman siwak, wa bi fadlika amman siwak. Ayo juga 7 kali, ayo juga 7. Sekali gin sudah lah. Napa sugih jajan dapat rezeki. Jadi jangan ditinggalkan. Tapi hantunya banyak. Ya rajin kita kalau mun hendak bacari tapi pina sulit ya. Jangan Allahumma ya ghani itu terus baca Fatihah gin assalamualaikum bukaan aja lah. Dasar jaya bacari kada berkat. Han. Napa? Diuluakan oleh hati pulang tu kalau beimbai berataan. Jadi kita nandang arahkan sini beimbai begalai kalau sini baca dah. Ya kalau ni hamidnya itu kita kada membaca, ma'aminakan aja, amin. Jadi kita jaga lah. Nah, tapi yang bagusnya kita membaca juga pulang. Ma'aminakan baca pulang betul-betul dengan kita. Paham lah. Itu dihafal lah. Itu artinya. Ujar Sayyidina Anas, kan Sayyidina Anas ini nenge bahadam lawan Nabi, minta doa lawan Nabi, doakan ulun nituk pada maharagu Nabi, memasakakan, menapasakan kapasar, betungki kayu, apa macam-macam itu ya, lalu minta doakan ujar Nabi unda doakan nyawa mudahan, nyawa banyak bisi anak, dan mudahan nyawa sugih. Mun anak banyak, sugih kada kan ngalih jua, sugih anak kada bisi kada kok bunyi kok. Jadi ini anak banyak bisi murid kan termasuk anak jauh lah 2000 bisi anak kan anggota termasuk artinya ajaib sunillah juga artinya termasuk ganjil maka orang kan bisa berkitab semuanya. Nah itu dapat anak nang soleh dan pulang duit pulang napa kau bersedekah kan artinya balabihan tah didokan tapi jadi anak ada amalannya masa kira sugih nenek lelah jadi nabi. Nah man qala yaumal jumu'ah 70 marratan, siapa membaca hari Jumat, nah barang aja hari Jumat nih mbak tuntung sembahan Jumat kalimba asar kabisukan kah pokoknya hari Jumat ma'amalakan ini 70 kali amalan sugi kita lo mencatat aja tak ini kalau sudah urusan sugi aku lihatin tenerlah nang mana dasar jiwanya duit salah mencari kertas balain. Nah pak 70 kali jalan asnan ini nah. Napa Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Dikit banget tapi 70 kali boleh. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Kada kau dialih-alih dasar kaitu riwayatnya. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. 70 kali jangan lebih jangan kurang. Amunnya kebanyakan kemasinan, amunnya kurang kehambaran. Diakniyahullahu ta'ala kada sampai liwat 2 jumahat niscaya dapat rezeki nang takajud sugih lalu nah apalagi sambil ndulang sulah nah ya ini nang takacak intan nang bisa memasak nah. Ya Sayyidina Anas lam yamurra alaihi jum'atani atta yughniyahullahu ta'ala kada lewat 2 jumahat disugihakan Tuhan. Lah, nah itu, nah ni nah, sudah, kita anu kitab dibaca dulu. Waqul aidan baca pulang 577 ba'dal insiraf minas shalah limba tuntung sembayang jua subhanallahil azim wa bihamdih. Ya kah? Mi'ata marrah. Nah itu 100 baca subhanallahil azim wa bihamdih. Hanyar dan dangar jamun hanyar jua bada dangar. Jadi limbah tuntung 77 tadi baca doanya tadi ya kah? Baca doa tadi hanyar baca subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali. papil khabar maya dulu ala padli dalil, di dalam hadis ada padilatnya menunjukkan iya ini nah, ujar Nabi man qala ba'da matuk berjumu'atu, siapa membaca sesudah tuntung sembahyang Jumat subhanallahil azim wa bihabdih mi'ata maratin 100 kali, ghafarallahu lahu mi'ata alfi zambin, Allah Ta'ala ampuni baginya 100,000 dosa, 100,000 dosa diampuni, untung bener nge. Lalu menuntut ilmu sikap, saya paham ya dosa kalau nang menghalangi semalam nang jadi kada tapi paham becari pang nang tapi pinang kada tapi pupuk oleh dosa juga kalau semalam menghalangi, nah ini sebabnya dosa jadi sidin 100,000 dosa diampuni Tuhan ujar Nabi wali walidaihi arbaatan wa isrina alfa zambin, dan abahnya lawan umanya diampuni Tuhan baik nang hidup baik nang mati, abahnya umanya diampuni jua 24,000 dosa sidin, sorong 100,000 umalon abah 24,000 untung kada maun tungakan, untung maun tungakan, nah cuma 100 saja subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi baca dulu Fatihah 7 kalau Allah 7 kalau Barak 7 kalau Nas 7 baca Allahumma ya hamid tadi nah ya kan, nah hanyar ini 100 kali subhanallahil azim wa bihamdi. Nah itu kemudian bagus lagi ditambahi pulang. Napa jar? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu bacaannya beda rojok lu jentak. Bagus dibaca ini. Napa ujar Syekh Abdul Wahab Sa'rani? Man wadzaba ala qiraati hadzal baitaini, siapa mengakali melazimi menuguli membaca dua bait CR ini fi kulli jum'ah tiap-tiap Jumat tawaffahullah alal islam min ghairi syakkin, pasti dimatiakan Tuhan di agama Islam tidak ada ragu-ragu, ini dijamin husnul khotimah. Dua bait aja, dua kasidah aja tapi tetap dibaca. Nah itu ini kan jadi diuluakan juga kalau di masjid kita masapuran ini ya Allah diuluakan itu jadi nih cuma kitanya aja jadi ada yang pada hulu. Nah itu jadi sudah tahun ini jangan lagi tak umpat berataan baca dulu hanya nah, enak boleh ilahi lastulil firdausi ahlam wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan nufir dunubi fa innaka wafirul zambil azimi. Nah itu berapa kali membacanya? Wanukilaan ba'dihim. Ada sebagian ulama mengatakan anatukra'u khamsa merat, 5 kali boleh. Jadi 5 kali 2 berapa? Khamsa merat, 5 kali boleh. Hah? Ini bagus nih, mana ada di sini panitia masjid atau imam bagus diuluakan. Ayo kita nanti bagaimana dulu bolehkan bacaan ini nah. Supaya berataan mati min apa di dalam agama Islam min ghairi syak. Tawaffahullahu alal islam min ghairi syakin, buka dalam i'anatut talibin juz awal.